Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendidik, para orang tua, para guru, ustadz dan ustadzah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insya Allah ta'ala kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang tujuan pendidikan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah tujuan itu sangatlah penting dan merupakan keharusan atau keniscayaan di dalam melakukan sesuatu kegiatan atau aktivitas. Maka di dalam kita mendidik anak-anak kita, tentu saja kita semua harus tahu apa sebenarnya tujuan kita mendidik anak-anak kita atau generasi kita. Tanpa adanya kita mengetahui tujuan tersebut, maka ibarat apabila kita menempuh perjalanan itu, maka yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak ada gunanya, atau bisa jadi kita tersesat. Tersesat ke arah jalan menuju tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, ketika kita bepergian, pastilah kalau kita bepergian itu ada tujuan yang akan kita capai. Tempat di mana tujuan kita dalam perjalanan tersebut, apabila tujuan sudah kita tetapkan ketika kita belum keluar dari rumah, maka setelah tujuan itu ditetapkan, begitu keluar dari rumah, apapun yang kita lakukan di dalam perjalanan tersebut, pastilah selalu kita itu berorientasi kepada meraih atau mencapai tujuan yang kita capai atau tempat yang akan kita tuju. Itu sudah hal yang pasti dan sering kita lakukan. Sebagai contoh misal, kita ingin pergi ke kota A. Maka begitu kita keluar rumah, pastilah di dalam diri kita niat, di dalam hati kita, kita akan pergi ke kota A. Kemudian kita berdoa memohon kemudahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila jalan kita itu lurus atau mungkin berbelok, maka lurus dan berbelokan jalan kita pasti akan terkait dengan tujuan untuk mencapai tempat yang kita inginkan. Bahkan dalam perjalanan tersebut kadangkala kita berhenti sejenak untuk istirahat, untuk sekedar minum atau mungkin melepas lelah. Itu pun yang kita lakukan pastilah akan terkait dengan tujuan yang akan kita capai atau tempat yang akan kita tuju. Ini yang sering kita lakukan dalam menempuh sebuah perjalanan. Apalagi di dalam kita melakukan proses pendidikan, dalam mendidik sebuah generasi, yang mana telah kita ketahui sebelumnya bahwa mendidik itu sebenarnya adalah membangun sebuah peradaban, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita sebagai pendidik sini sebenarnya adalah sebagai arsitek peradaban. Tentu saja jauh lebih memerlukan tujuan dibandingkan hanya sekedar bersafar atau menempuh perjalanan tadi. Oleh karena itu, mari kita para pendidik, ya, para orang tua, kita tetapkan apa sebenarnya tujuan kita mendidik anak-anak kita. Perlu kita ketahui, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa siapa anak kita? Kita ketahui bahwa anak kita adalah manusia. Siapa manusia itu? Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia itu pastilah memiliki tujuan. Oleh karena itu, di dalam kita mendidik diri kita sendiri dan keluarga kita termasuk anak-anak kita, haruslah tujuannya selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Karena penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu tentang diri manusia dibanding manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin tahu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita lihat pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Yaitu ada dua. Tujuan yang pertama adalah manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Jadi ini ada dua tujuan manusia hidup di dunia ini. Maka apapun yang kita lakukan sebagai orang tua dan apapun yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita haruslah selaras dengan dua tujuan tersebut, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah. Apabila yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita, dalam aktivitas kita, tidak selaras dengan kedua hal tersebut, maka yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak memiliki makna apa-apa. Lalu, apa dasar Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah? Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini jelas sekali bahwa Allah menciptakan jin dan manusia diperuntukkan untuk beribadah kepadanya saja, tidak kepada yang lain. Terus kemudian apa dasar dari tujuan pendidikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk jadikan khalifah di muka bumi ini? Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabb kalian berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini." Kemudian di ayat yang lain tentang khalifah ini, yaitu di surat Fatir ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardh." Dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu apa sebenarnya tugas sebagai khalifah itu? Hal ini dijelaskan di ayat yang lain, yaitu di surat Hud ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari bumi atau dari tanah ini dan menjadikan kalian sebagai pemakmur di muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah, yaitu dengan maksud manusia tersebut menjadi pemakmur di muka bumi. Apabila seorang manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak melaksanakan tugas sebagai pemakmur bumi ini, maka peran dia sebagai manusia di muka bumi ini tidak sempurna. Atau seseorang yang dia hanya memakmurkan bumi saja, berperan di bumi ini, namun dia tidak beribadah dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun juga bukan manusia yang sempurna dalam perannya di muka bumi ini. Oleh karena itu, agar kita menjadi manusia yang sesuai dengan yang Allah inginkan, maka kita harus, di samping kita memakmurkan bumi ini, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada bumi ini, kita pun juga memiliki akhlak yang mulia, yaitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan Allah menciptakan manusia, dan ini kita jadikan tujuan pendidikan anak-anak kita, termasuk tujuan kita hidup di dunia ini sebagai orang tua. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tujuan inilah maka yang nanti akhirnya akan tersusun metode pembelajaran, akan tersusun materi-materi pembelajaran, dan nanti juga akhirnya akan tersusun evaluasi pembelajaran, termasuk nanti di akhirnya nanti ada perbaikan-perbaikan pembelajaran, semuanya terkait dengan dua tujuan ini. Maka betapa pentingnya dua tujuan ini untuk diketahui oleh semua pendidik, oleh semua orang tua, jangan sampai yang dilakukan adalah sesuatu yang sia-sia. Jangan sampai ibarat kita berjalan adalah pada jalan yang salah sehingga kita tersesat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terus selanjutnya, apa seharusnya yang kita didikkan kepada anak-anak kita terkait dengan beribadah kepada Allah, yaitu tujuan yang pertama tadi? Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqo. Orang beriman yang paling sempurna imannya, yang paling bagus imannya, adalah yang paling mulia, yang paling bagus akhlaknya. Ya. Jadi orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Mengapa demikian? Karena orang yang berakhlak mulia pastilah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman pastilah dia berakhlak mulia. Apa kaitannya keimanan ini terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pokok dari ibadah ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua, yaitu yang pertama adalah ikhlas, semata-mata mengharap wajah atau pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu mutaba'ah, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terkait dengan keimanan. Maka di dalam kita melihat keberhasilan pendidikan kita kepada generasi kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa lihat bagaimana akhlak-akhlak anak-anak atau generasi kita. Apabila akhlak mereka mulia, maka itu indikator bahwa tumbuhlah keimanan pada hati-hati mereka. Namun apabila kita melihat perilaku mereka yang menyimpang, perilaku mereka yang merusak, tentu saja ini indikator bahwa di dalam diri anak-anak kita atau generasi kita tidak tumbuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali ya, di dalam pendidikan ini, terutama tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuan yang pertama, maka dalam hal ini yang terpenting adalah pendidikan keimanan. Tentu saja ada metode tersendiri bagaimana menumbuhkan keimanan pada diri seseorang atau pada anak-anak kita, yang insya Allah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Ini tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua, yaitu tujuan sebagai khalifah atau pemakmur bumi. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita atau generasi kita? Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka kalau kita ingin mengukur keberhasilan kita dalam mendidik anak-anak kita, tentang tujuan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah ini, yaitu kita lihat bagaimana generasi kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada umat ini, memberikan faedah yang sebesar-besarnya pada peradaban ini. Apabila kita memiliki generasi yang tidak bisa memberikan manfaat, justru malah mereka mengganggu atau merusak atau bergantung kepada umat ini, maka bisa kita katakan bahwa dalam kita mendidik mereka tentang khalifah di muka bumi ini, kita belum berhasil. Namun apabila kita melihat generasi kita, anak-anak kita, mereka berusaha memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat ini, bagi masyarakat ini, bagi peradaban ini, maka itu salah satu indikator bahwa pendidikan kita tentang anak-anak kita, tentang khalifah bagi anak-anak kita, telah menumbuhkan hasil, telah menunjukkan adanya hasil ini. Jadi ukurannya adalah kemanfaatan. Nah, maka dari dua tujuan ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan dengan sebuah kalimat yang sangat sederhana. Apa sebenarnya tujuan kita mendidik anak-anak kita? Yaitu menjadikan atau membentuk generasi, yaitu terbentuknya generasi yang bermanfaat bagi peradaban dengan semulia-mulianya akhlak. Apa sebenarnya memberikan manfaat bagi peradaban? Yaitu dengan kinerja mereka. Apa maksudnya dengan semulia-mulianya akhlak? Yaitu mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka sekilas kita gambarkan ya tentang tujuan pendidikan ini, yaitu memberikan manfaat bagi peradaban dan akhlak yang mulia. Maka apabila anak kita menjadi seorang petani kelak, maka harapan kita mereka akan menjadi petani yang bermanfaat bagi umat ini dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita katakan kelak semoga anak kita menjadi seorang petani yang soleh. Ini itu gambaran sekilas tentang bagaimana tujuan kita mendidik anak-anak kita. Namun apabila anak kita ternyata condong kepada dunia perdagangan, maka kita jadikan anak-anak kita yang potensi khalifahnya itu sebagai pedagang. Maka kita harapkan anak kita menjadi pedagang yang soleh, yaitu pedagang yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat ini, bukan pedagang yang merusak. Di samping itu dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, seandainya anak kita condong kepada ilmu diniyah, dia ingin menjadi ahli ilmu din seperti Ibnu Abbas. Sebagai contoh, anak kita condong ingin menjadi seorang ahli hadis. Maka kita berharap dia akan menjadi ahli hadis yang soleh. Maksudnya bagaimana? Peran dia sebagai khalifah, yaitu sebagai ahli hadis, diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat ini. Di samping itu dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal yang berbeda-beda pada generasi kita dan ada hal yang sama pada generasi kita nanti. Untuk tujuan yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanpa kecuali semuanya harus ditumbuhkan dan dididikkan kepada semua generasi, semua anak-anak kita, semua manusia tanpa kecuali. Karena semua manusia harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang di Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Ini tanpa kecuali. Jadi semuanya sama. Kalau ada seorang anak diperintah sholat, maka semua anak yang lain pun juga harus diperintah sholat. Kalau seorang anak diperintah puasa, maka yang lain pun juga diperintahkan untuk puasa. Ini karena terkait dengan ibadah. Namun untuk tujuan yang kedua sebagai khalifah, ini sifatnya tidak bisa disamaratakan. Tidak bisa semua anak dipukul rata, semua harus menjadi seorang petani, semua harus menjadi seorang dokter, semua harus menjadi ahli hadis, semua harus menjadi ahli fikih. Ini tidak bisa. Karena peran sebagai khalifah ini unik. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 84. Kul kulu ya'malu ala sakilati farabbukum a'lamu biman huwa ada sabila. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya setiap manusia, setiap orang itu akan bekerja sesuai dengan sakilahnya. Sakilah di sini adalah apa? Potensi unik masing-masing manusia. Dan Rob kalianlah yang paling tahu siapakah yang paling benar jalannya. Jadi di dalam peran sebagai khalifah ini masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai seorang dokter, ada yang berperan sebagai seorang guru, ada yang berperan sebagai seorang pedagang, ada yang berperan sebagai tukang sampah, ada yang berperan sebagai pemulung untuk membersihkan, ada yang berperan sebagai seorang peternak, ada juga yang berperan sebagai seorang arsitek. Nah inilah peran yang berbeda-beda pada masing-masing orang ini terkait dengan pemakmur bumi. Dalam hal ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Jadi tugas sebagai khalifah ini sifatnya unik, masing-masing orang berbeda-beda, namun tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua manusia diberi beban yang sama. Nah, kemudian bagaimana gambaran tujuan pendidikan ini jika dilihat generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum. Apakah mereka di dalam hidup mereka, di dalam mereka mendidik anak-anak mereka terkait dengan tujuan pendidikan ini, yaitu tujuan beribadah dan sebagai khalifah, kita perhatikan sebagai contoh. Ibnu Abbas, dia adalah ahli ilmu agama. Beliau radhiyallahu anhum itu disebut sebagai ulamanya para sahabat. Ada yang menyebut kiyainya para sahabat. Karena apa? Betapa faqihnya beliau di bidang ilmu agama. Dan beliau termasuk seseorang atau pribadi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah pedagang yang ulung. Beliau adalah seorang konglomerat. Maka bisa kita katakan bahwa peran beliau sebagai khalifah adalah sebagai pedagang. Namun beliau adalah sosok yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibnu Abbas tadi, hanya perannya berbeda. Ibnu Abbas adalah ahli ilmu agama, kemudian Abdurrahman bin Auf adalah ahli di bidang perdagangan. Namun apakah terus akhirnya kita katakan bahwa karena Ibnu Abbas ahli di bidang ilmu din, spesialnya di bidang ilmu din, kemudian dia derajatnya lebih tinggi dari sahabat yang lain? Kita tidak mendapatkan nas yang demikian. Dan yang kita ketahui bahwa Abdurrahman bin Auf, yang notabene beliau radhiyallahu anhu itu adalah seorang pedagang, namun beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui baik para orang tua, tidak semua anak kita itu bisa kita paksakan menjadi ahli hadis. Tapi kalau mereka menjadi ahli dalam ibadah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus. Tapi kalau sudah menjadi ke spesial, entah dia menjadi ahli hadis, entah dia menjadi ahli Al-Qur'an, tidak bisa kita paksakan. Bisa jadi mereka mungkin condong kepada dunia keterampilan, ingin menjadi seorang teknisi, ingin menjadi seorang arsitek, ingin menjadi seorang peternak dan sebagainya. Namun dengan keinginan yang berbeda-beda tersebut, yaitu peran mereka di dalam peradaban ini yaitu sebagai khalifah itu berbeda-beda, namun kita perlu ketahui bahwa tujuan pertama untuk beribadah semuanya harus ada, kita tumbuhkan pada semua anak tanpa kecuali. Nah, itu tentang tujuan pendidikan. Maka perlu kita ketahui ada satu tujuan, yaitu untuk ibadah sama rata dibebankan kepada semua manusia, semua anak kita. Kemudian tujuan untuk menjadi khalifah itu masing-masing anak kita berbeda-beda. Maka tugas kita untuk menumbuhkan peran anak kita sebagai khalifah itu adalah kita menggali potensi unik mereka. Masing-masing anak itu hebat dan mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Maka tugas orang tua bukan memaksakan keinginan orang tua, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sebagai obsesi. Menurut obsesi orang tuanya atau keinginan orang tuanya, tapi orang tua harus melihat keunikan anaknya. Kalau mungkin orang tua ingin anaknya menjadi seorang ustadz ahli fikih sebagai contoh, namun anak tersebut condongnya ingin menjadi seorang pedagang, maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah, selama kecondongan anak itu tidak melanggar syariat, maka hendaknya orang tua memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan atau menumbuhkan potensinya tersebut. Kemudian perkataan Ibnul Qayyim selanjutnya, apabila orang tua itu memaksakan kepada anak untuk belajar atau menekuni sesuatu yang bukan potensi uniknya, yang bukan bakatnya, maka dia tidak akan berhasil di bidang itu, dan bakat yang aslinya, potensi aslinya akan hilang pada dirinya. Ini perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ini. Oleh karena itu, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan dalam mendidik harus kita selalu berorientasi kepada tujuan pendidikan. Walaupun mungkin kita melakukan sesuatu kegiatan yang luar biasa capeknya, luar biasa lelahnya, luar biasa sibuknya. Berangkat habis subuh untuk menuju sekolah, untuk belajar sampai sore. Setelah sampai rumah kemudian belajar ilmu tambahan di madrasah, kemudian malamnya mengajarkan PR. Jam 10 malam baru tidur, pagi bangun lagi berangkat ke sekolah. Kalau yang dilakukan itu tidak selaras dengan tujuan tadi, tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu tujuan pendidikan tadi, maka yang dilakukan tersebut adalah aktivitas-aktivitas tanpa makna. Mungkin kita kelihatan berkeringat sekali, berkelihatan berlari kencang sekali dengan beban yang sangat berat di punggung kita, sangat luar biasa kerja kerasnya. Namun apabila tidak selaras dengan tujuan pendidikan, maka ibarat kita lari di atas treadmill, yaitu alat olahraga yang kita hanya berlari di atas alat yang sejatinya kita tidak bergerak sedikit pun. Ini, jadi jangan sampai yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita itu menjadi sesuatu yang seperti kita berlari di atas treadmill tadi. Kelihatannya lari kencang, tapi ternyata tidak bergeser dari tempat semula. Oleh karena itu, maka dalam pendidikan ini kita perlu cerdas dalam mendidik. Cerdas dalam hal apa? Yaitu selalu kita berorientasi kepada tujuan. Walaupun mungkin yang kita lakukan sangat sederhana sekali, namun apabila itu sesuai dengan tujuan pendidikan, maka aktivitas itu sangatlah bermakna. Walaupun aktivitas itu sangat sibuknya luar biasa, biayanya mahal, namun kalau tidak selaras dengan tujuan pendidikan, maka hal itu menjadi sia-sia. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang tujuan pendidikan. Karena tujuan pendidikan itu sangat penting sekali sebelum kita mendidik anak kita, sehingga jangan sampai kita tersesat, tanda kutip, dalam kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita salah mendidik anak-anak kita. Jangan sampai apa yang dipelajari anak-anak kita mubazir. Karena apa? Karena kita tidak tahu tujuan pendidikan anak-anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas penjelasan materinya yang semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini terkait tema tujuan pendidikan. Semoga pula materi yang telah dijelaskan oleh Ustadz tadi dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi Anda, para pendengar Radio Mutiara Quran Sobat Qurani, serta keluarga Qurani dimanapun Anda berada, dan para pendengar dari radio lainnya yang mungkin merilai siaran kami, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08 953 9903 0417, ataupun dapat Anda kirimkan melalui live chat di channel YouTube Radio Mutiara Quran. Baik, langsung saja kami bacakan pertanyaan yang pertama, datangnya dari Ibu Mariam S. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apa yang terjadi bila anak saya usianya 6 tahun sulit sekali berpisah dengan ibunya, semisal ketika diantar sekolah oleh ayahnya, dia langsung bisa berbaur, Ustaz. Namun jika diantar oleh ibunya, sulit sekali dan berbeda. Tidak dapat langsung berbaur. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Maryam. Semoga Allah selalu menjaga ibu dan keluarga, selalu membimbing ibu dan keluarga dalam mendidik anak-anaknya. Pertanyaan ibu sangat menarik sekali. Bagaimana tentang anak saya yang usianya 6 tahun, dia itu sangat sulit berpisah dengan ibunya. Ibu Maryam, ini bukan masalah sebenarnya, justru ini adalah prestasi bagi ibu. Anak dekat dengan ibu, apalagi usianya masih usia tufulah, yaitu belum usia tamyiz, usia di mana anak tersebut belajar bersama orang tuanya, maka dekatnya anak tersebut kepada ibu, sehingga pada saat diantar sekolah dia gak mau berbaur dengan teman-temannya, selalu minta dekat dengan ibunya. Ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Ini adalah sebuah prestasi dalam sebuah pendidikan. Karena apa? Anak merasa lebih percaya kepada ibunya dibanding kepada orang lain. Ini prestasi bagi ibu sebenarnya. Nah, bagaimana terus akhirnya menyikapinya? Perlu kita ketahui bahwa sebelum anak tamyiz, yaitu di bawah 7 tahun, itu sejatinya adalah pendidikan personal. Apa maksudnya pendidikan personal? Bahwa pada saat ini anak itu belum waktunya untuk bersosial. Jadi masih masa-masa pendidikan penuntasan egosentris. Masih masa-masa penumbuhan imaji positif. Sehingga ada istilah anak-anak yang masih di bawah 7 tahun ini, yaitu 7 tahun 24 jam bersama Ananda. Ini bisa diartikan bahwa anak sebelum tamyiz itu hendaknya selalu bersama dengan orang tuanya. Maka apabila anak tersebut tidak mau bersekolah, ya, dia usianya masih 6 tahun, bisa jadi masih berada di TK, maka sejatinya pendidik yang utama pada masa-masa ini yang paling ideal itu adalah kedua orang tuanya. Maka seharusnya Ibu Maryam tidak perlu memaksa anak. Kalau ternyata anak memang tidak mau untuk bersosial atau berbaur, tidak masalah, karena usia tersebut belum waktunya untuk bersosial. Waktunya bersosial itu ketika anak sudah tamyiz, yaitu setelah menginjak usia 7 tahun lebih. Ini. Maka sikap yang paling bijak, ya, apabila anak tidak mau berpisah dengan ibu, itu adalah prestasi. Maka enggak mengapa kalau ternyata dia enggak mau sekolah. Karena pemerintah pun juga belum mewajibkan belajar sebelum 7 tahun atau masih di TK. Jadi diharapkan setelah SD, ya, setelah anak itu sudah mulai bersosial, sudah mulai tamyiz, maka kita harapkan anak mau bersekolah. Ya, ini. Dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya pendidikan atau pendidik yang utama itu bukan sekolah. Pendidik yang utama adalah kedua orang tua. Walaupun mungkin anak kita titipkan di sekolah, itu bukan berarti sekolah menjadi penanggung jawab utama pendidikan. Tetap penanggung jawab utama pendidikan pada pundak orang tua. Sekolah hanya sebagai fasilitator, membantu orang tua yang mengalami kesulitan dalam mendidik anaknya. Maka perlu kita ketahui bahwa dengan anak tidak mau pisah dengan Ibu Maryam, itu tidak mengapa, Ibu, dan itu adalah prestasi. Karena kalau anak lebih mempercayai kepada ibunya dibanding orang lain, maka kalau ada sesuatu, dia akan lapor, dia akan bilang kepada ibunya, dan kesempatan itulah kita dapat memberikan banyak nasihat kepada anak kita. Dan kalau anak percaya kepada ibu, maka apapun yang disampaikan ibu akan dipercaya oleh anak-anak kita. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Ibu Maryam S. tadi yang bertanya. Baik, selanjutnya akan bacakan masih pertanyaan dari WhatsApp. Datangnya dari Bapak Artono di Kudus. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimanakah menyikapi anak yang belum siap mandiri, di mana belum ada kesadaran dan keinginan untuk sholat padahal usianya sudah 13 tahun? Silakan, Ustaz. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Hartono yang ada di Kudus. Semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga dan membimbing Bapak dan keluarga dalam mendidik anak-anak Bapak. Anak usia 13 tahun itu seharusnya dia itu sudah mandiri melaksanakan sholat atau ibadah. Tapi fakta yang ada, jangankan 13 tahun, yang sampai 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, masih banyak generasi kita saat ini itu yang belum sadar atau mandiri melaksanakan ibadah. Masih harus disuruh-suruh. Kalau tidak disuruh, maka dia tidak akan melaksanakan ibadah. Ini adalah fakta yang ada di masyarakat, yang ada di lingkungan kita. Nah, bagaimana bagi kita menyikapi hal ini? Perlu kita ketahui, di dalam mendidik ibadah, terutama dalam hal ini ibadah yang paling utama adalah sholat, itu ada metode-metodenya. Kalau sesuai dengan usia, Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua untuk melatih, mendidik anaknya, untuk memerintahkan anaknya sholat itu ketika usia 7 tahun. Diperintah sholat ketika usia 7 tahun. Itu bukan berarti sebelum 7 tahun tidak ada pendidikan sholat. Tetap ada, namun dengan bidang yang berbeda. Sebelum 7 tahun itu masa-masa pendidikan personal, masa-masa penumbuhan imaji positif, masa-masa penuntasan egosentris. Maka sebelum 7 tahun ini adalah penumbuhan mahabbah, yaitu kecintaan. Baik kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulnya, atau kecintaan kepada agama Islam ini. Nah, oleh karena itu, seharusnya sebelum 7 tahun anak itu ditumbuhkan cinta sholat terlebih dahulu. Belum waktunya diperintah, kita ibaratnya hanya istilahnya memancing-mancing anak. Apabila kita ingin sholat ke masjid, kita tawarkan ke anak, mau ikut ke masjid apa tidak. Kalau anak mau ikut ya kita ajak, kalau gak mau ya gak mengapa. Ini baru setelah 7 tahun kita perintahkan sholat. Setelah anak 7 tahun orang tua tidak memerintahkan sholat, itu orang tua berdosa. Namun anak yang sudah 7 tahun sebelum 10 tahun atau sebelum balig, dia diperintah sholat dan dia tidak mau sholat, itu dia tidak berdosa. Yang berdosa apabila orang tua tidak memerintahkannya sholat. Nah, kalau anak gak mau sholat, itu belum boleh dihukum karena belum usia 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun itu Nabi memerintahkan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat dan mereka sudah berumur 10 tahun. Ini. Nah, ternyata setelah anak 10 tahun yang harusnya itu sudah mandiri sholat, kok belum? Nah, maka sebenarnya proses tadi itu diulang. Proses tadi itu diulang lagi. Kita enggak bisa anak yang belum sadar sholat kemudian kita paksa, langsung kita pukul. Maka bisa jadi dia akan dendam kepada orang tuanya, merasa bahwa orang tuanya tidak sayang kepadanya. Karena apa? Kesadaran belum tumbuh, kecintaan belum tumbuh. Maka yang kita lakukan kepada anak yang usia sudah 13 tahun yang harusnya mandiri sholat, yaitu kita tumbuhkan kecintaan sholat. Yang insya Allah ta'ala bagaimana menumbuhkan kecintaan itu butuh pembahasan tersendiri, yaitu pendidikan hati, pendidikan keimanan, yang pada dasar di situ adalah butuh sekali keteladanan. Yang paling utama pendidikan hati itu adalah keteladanan. Kemudian pemberian empati, perhatian, kita mendengar mereka, mengapresiasi mereka, itu untuk menumbuhkan kecintaan. Setelah kecintaan tumbuh, kemudian baru diperintahkan sholat, diajarkan mereka sholat apabila mereka belum bisa. Nah, setelah diajarkan dan sebelumnya sudah tumbuh kecintaan, maka insya Allah ta'ala setelah itu dia akan mandiri sholat. Ini, akan mandiri sholat. Setelah dia mandiri sholat dan rutin sholat, suatu ketika lalai, dia tidak melaksanakan sholat, maka boleh kita pukul. Dan dengan dipukulnya itu, karena dia sudah sadar, sudah mandiri sholat, dia akan kembali lagi sholat tanpa adanya dendam atau kebencian kepada orang tuanya. Ini, jadi intinya tumbuhkan dulu kesadaran, yaitu sentuh hatinya. Yang pertama adalah dengan keteladanan, ya. Kemudian setelah itu ajarkan, kemudian setelah itu mandirikan dia sholat. Diurutannya demikian. Tidak bisa langsung kemudian kita keras kepada anak yang usia 13 tahun tersebut, langsung kita kerasi. Kalau kesadaran enggak tumbuh, bisa jadi dia malah menjadi lebih jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akan beralih ke pertanyaan dari live chat channel YouTube. Yang pertama datangnya dari Akal Sehat. Beliau bertanya, Ustaz, apakah seorang guru dapat mempengaruhi karakter anak, ataukah hanya orang tuanya saja yang dapat berpengaruh? Karena setahu saya, para guru-guru di zaman Salafus Soleh mempengaruhi adab dan karakter para murid-muridnya. Semisal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempengaruhi atau berpengaruh terhadap muridnya yaitu para sahabat, dan sahabat berpengaruh pada muridnya yaitu para tabi'in. Malahan lebih berpengaruh mereka atau gurunya daripada orang tuanya sendiri di zaman tersebut. Mohon koreksi dan nasihatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, dari Akal Sehat ya. Ini mungkin nama sebuah channel Akal Sehat, menanyakan apakah karakter anak dapat dipengaruhi oleh guru. Jawaban adalah sangat dapat dipengaruhi oleh guru. Perlu kita ketahui bahwa yang membentuk karakter anak itu ada unsur dari dalam diri anak dan ada unsur dari luar. Walaupun secara asal anak condong kepada kebaikan, karakter anak itu condongnya kepada kebaikan. Sebagaimana sebuah hadis qudsi disebutkan, inni khalaqtu ibati khunafa fajtalathumus sayatin antinihim. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku hanif, yaitu condong kepada tauhid, condong kepada Islam, condong kepada kebaikan. Ini bawaan asal dari intern diri anak. Terus kemudian di redaksi selanjutnya, fajtalathumus sayatin antinihim, maka setanlah yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Sejatinya asal penyimpangan itu asalnya dari setan. Nah kemudian setan itu bisa menggoda dari pihak gurunya, dari pihak tetangga, masyarakat, temannya anak-anak, dari setan masuk ke media sosial dan sebagainya. Nah sehingga faktor luar, baik itu dari orang tua itu sendiri, dari gurunya, dari temannya, dari media sosial, dari masyarakat di sekitar anak, semuanya bisa mempengaruhi karakter anak ini. Nah maka ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa mendidik satu anak itu butuh orang satu kampung. Maksudnya bagaimana? Yaitu perlu adanya kerjasama. Dalam sebuah komunitas kampung misal dalam mendidik anak, hendaklah masyarakat kampung itu bisa menjadi teladan yang baik bagi anak. Enggak mungkin hanya orang tuanya saja, karena anak kadang-kadang keluar dari rumah. Enggak mungkin hanya gurunya saja, karena anak juga bisa keluar dari sekolah, terpengaruh dari luar sekolah. Maka semua aspek, baik itu orang tua, guru maupun masyarakat, semua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Maka dalam pendidikan ini seharusnya perlu kerjasama atau ta'awun dalam kebaikan dari semua unsur. Nah namun kenyataannya sekarang ini, ya kita perhatikan tidak semua unsur dari luar anak itu bisa menjadi teladan. Ada juga seorang guru yang gak bisa jadikan teladan, masyarakat gak bisa jadikan teladan, bahkan ada orang tua pun yang tidak bisa dijadikan teladan bagi anaknya. Bagaimana jika sudah demikian, maka kita sebagai seorang pendidik atau mungkin kita sebagai orang tua, maka perbaikilah diri kita di terlebih dahulu sebagai orang tua, ya. Solehkan diri kita sendiri dahulu sebelum kita mensolehkan anak-anak kita. Karena kesolehan orang tua itu sangat besar pengaruhnya bagi anak-anak. Karena pendidikan iman yang sejatinya itu adalah keteladanan. Pendidikan iman itu bukan dengan banyak diceramai anak kita, bukan banyak diatur, bukan banyak dihukum, tapi dengan banyak diberi keteladanan yang baik. Itu pendidikan keimanan ini. Nah oleh karena itu, ya, pertanyaan tadi, apakah karakter seorang guru itu mempengaruhi karakter anak? Sangat bisa mempengaruhi. Maka sejatinya seorang guru itu, seorang pendidik, harus bisa menjadi teladan yang baik. Kalau ternyata tidak mampu, maka orang tua bisa mengambil alih. Yang pertama adalah menasihati guru tersebut. Kalau enggak bisa, kuatkanlah teladan itu kepada orang tua, sehingga anak tidak akan keluar. Kadangkala ada anak yang menjadikan guru itu seorang teladan bagi dia. Karena apa? Karena di rumah dia tidak mendapatkan teladan. Orang tuanya tidak bisa dia jadikan teladan, sehingga dia mencari teladan yang lain. Itu sebenarnya fitrah setiap anak. Fitrah setiap anak itu mencari idola. Maka kita sebagai orang tua, jadikanlah kita itu idola dari anak-anak kita di rumah kita. Tentu saja, di samping kita sebagai seorang orang tua menjadi idola, yang paling utama lagi menjadi idola adalah Rasulullah SAW. Ini demikian yang bisa saya sampaikan. Wa ta'ala alam bisawab. Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya setelah akal sehat dari YouTube tadi, masih kita lanjutkan di live chat channel YouTube. Selanjutnya dari channel Paragraf Islam, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah dalam membentuk generasi soleh ditekankan harus mengikuti perkembangan zaman, semisal mengikuti era 4.0, sedangkan dari zaman Nabi hingga para imam belajarnya juga tetap seperti demikian tanpa mengikuti arus zaman? Maaf sebelumnya Ustaz, mohon pencerahan dan koreksinya. Silakan ya, Ustaz. Dari Paragraf Islam ya, channel YouTube. Semoga channel tersebut bermanfaat bagi umat ya, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam pendidikan keimanan itu mengikuti perkembangan zaman? Sehingga kalau ada istilah industri 4.0, 4.0, kemudian akhirnya pendidikan iman juga mengikuti 4.0. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan keimanan tadi kembali kepada tujuan pendidikan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi keimanan terkait dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah agar anak-anak kita menjadi ahli ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita itu ikhlas, karena itu syarat ikhlas itu utama. Yang kedua, ibadahnya harus mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi kalau terkait dengan ibadah ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa tertolak, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah dalam hal ini, ya, yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Ini contoh yang sangat sederhana lah. Kenapa kita sholat subuh itu kok 2 rakaat? Kalau kita berpikir, mbok ya ditambahi 1 rakaat biar pahalanya lebih banyak, enggak bisa. Kalau kita memakai logika, dan itu tidak ada contoh dari Nabi kita sholat subuh di 3 rakaat, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena contoh dari Nabi 2 rakaat itu contoh yang sangat sederhana. Maka terkait dengan keimanan ini, materinya tetap sama sejak zaman Nabi sampai akhir zaman. Hanya saja sarana pembelajarannya bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi hakikat materi dari pendidikan keimanan itu tetap tidak boleh dimodifikasi. Ini, tapi sarana untuk pembelajarannya bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau dahulu mungkin mengajarkannya dengan menggunakan lesan, kemudian ditemukan papan tulis, akhirnya menggunakan papan tulis. Sekarang sudah menggunakan media sosial, baik melalui WhatsApp, Facebook, internet dan sebagainya. Tidak masalah, tapi konten isinya tetap kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan pendidikan keimanan. Namun kalau terkait dengan pendidikan yang terkait dengan khalifah atau kinerja, ini tujuan pendidikan yang kedua, ini setiap zaman bisa berbeda-beda. Kalau dahulu mungkin ada yang namanya pegawai apa Pak Pos sebagai contoh ya itu. Dia berperan sebagai Pak Pos yang mengantarkan surat ke sana kemari. Walaupun sekarang masih ada, namun peran itu sudah menjadi sedikit sekarang. Yang sekarang muncul melalui media sosial, mengirim gambar melalui WhatsApp, melalui Facebook dan sebagainya. Maka terkait dengan ini, nah sebagai contoh adalah Pak Pos. Mungkin zaman ini sudah jarang sekali anak yang bercita-cita ingin menjadi Pak Pos, walaupun pada zaman dahulu itu suatu yang idola. Ini. Nah, jadi terkait dengan kinerja atau sebagai pemakmur bumi atau peran peradaban ini setiap zaman bisa berubah-ubah. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup pertanyaan dari live chat channel YouTube dan kami ucapkan pula terima kasih untuk Mas atau Bapak Fikri Abdillah yang sudah menyapa kami di live chat channel YouTube. Baik, selanjutnya kita beralih kembali ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Datangnya dari Ibu atau Mbak Aisyah di Tembalang. Beliau bertanya, Ustaz, bolehkah sebagai orang tua berbohong kepada anak demi kebaikan? Silakan Ustaz. Iya. Dari pertanyaan dari Ibu Aisyah. Ibu Aisyah di Tembalang, semoga Allah SWT selalu menjaga ibu dan membimbing ibu di dalam mendidik anak-anak ibu. Bolehkah orang tua itu berbohong kepada anak demi kebaikan? Perlu kita ketahui, ya kaum muslimin rahimani rahimakumullah, berbohong adalah sebuah perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak terpuji. Namun ada juga bohong yang dibolehkan. Di antaranya adalah berbohong ketika untuk islah, yaitu mendamaikan, itu dibolehkan. Atau berbohong untuk keselamatan nyawa seseorang, ini itu diperbolehkan. Nah, terus bagaimana dengan berbohong dalam pendidikan? Kalau ternyata berbohong kita adalah kepada anak kita terkait dengan hal tadi, demi keselamatan anak kita, atau mungkin untuk menislah atau mendamaikan anak kita dengan orang lain, itu tidak mengapa. Namun kalau berbohongnya kita karena janji kita, kemudian agar anak nurut kepada kita, kemudian kita kasih janji, ternyata setelah itu kita tidak memenuhi janji kita, itu sama saja kita mengajari anak kita berbohong. Karena kita memberikan contoh dengan kebohongan, walaupun kita tidak mengajarkan secara lisan, tetapi dengan perbuatan itu merupakan teladan bagi anak kita, yaitu teladan yang tidak baik ini. Jadi sebenarnya perlu dirinci ya. Jadi kalau ternyata kebohongan itu hanya sekedar sesuatu yang bukan sifatnya darurat, terkait dengan keselamatan jiwa atau nyawa, terkait dengan apa perpecahan dan sebagainya, maka seharusnya orang tua tidak melakukan kebohongan. Sebab dalam sebuah hadis pernah ya, ada sebuah kisah ya, seorang ibu yang memanggil anaknya akan memberikan sesuatu kepada anaknya. Ya, dipanggil anak tersebut. Maka Nabi bertanya, apakah engkau akan benar-benar memberikan sesuatu kepada anakmu? Nah, pertanyaan ini menunjukkan bahwa orang tua itu tidak boleh membohongi anak. Walaupun niatnya adalah biar anak menjadi lebih tertib, ya, menjadi lebih penurut, itu tidak dibenarkan. Maka sebaiknya kita hindarkan berbohong kepada anak kita, sebab itu adalah akan dicontoh oleh anak-anak kita nanti. Apabila kita jujur di hadapan anak-anak, insya Allah ta'ala mereka akan belajar tentang kejujuran. Mereka akan berusaha untuk jujur. Namun kalau kita berbohong di hadapan anak-anak kita, maka mereka pun juga akan belajar untuk berbohong. Karena apa? Orang tuanya mengajari. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pertanyaan dari Ibu Aisyah di Tembalang tadi adalah yang terakhir. Silakan Ustaz dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi tentang tujuan pendidikan, yaitu tujuan pendidikan ini harus selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia ada dua hal, yaitu yang pertama beribadah kepadanya, yang kedua adalah sebagai khalifah atau pemakmur bumi. Maka apabila dua tujuan tersebut terkait dengan tujuan akhir pendidikan anak kita, maka secara sederhana bisa kita katakan apabila anak kita menjadi seorang petani, maka hendaklah dia menjadi petani yang soleh. Menjadi petaninya adalah sebagai khalifah, makmur bumi, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat ini. Kemudian yang soleh itu maksudnya adalah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sebenarnya sederhana sekali tentang tujuan pendidikan. Dan hal ini sering sekali tertulis di kartu-kartu ucapan akikoh seorang anak. Ya, biasanya tertulis di situ telah lahir anak kami. Ya, namanya fulan atau fulanah pada hari ini, bulan ini, tanggal ini, tahun ini. Semoga kelak menjadi anak yang soleh atau solehah dan berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti itu seringnya. Nah, sekilas kalau kita perhatikan, ya, kelak agar menjadi anak yang soleh itu terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian berguna bagi orang lain, bagi agama, nusa dan bangsa itu terkait dengan khalifah di muka bumi ini. Nah, maka hendaknya kalau kita menulis tentang hal itu, karena itu doa, kita harus tahu maksudnya. Kalau itu terkait dengan pendidikan, hendaklah kita kaitkan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Dan sering sekali kita mengucapkan tentang hal-hal tersebut, ya, yang seringkali itu sebagai doa kepada anak-anak kita semua, maka hendaklah kita memahami maksud apa yang kita doakan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Taala. Apabila ada yang salah, itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa Taala selalu memimpin kita di dalam mendidik anak-anak kita, generasi kita ini, sehingga harapannya kelak terbentuk generasi yang bermanfaat bagi peradaban dan generasi yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.